Betapa lama menjadi judul lagu terbaru Rindu Harapan. Penyanyinya yang tetap jaya dan dicintai, Hatikus Endang, yang selalu sukses, baik di panggung maupun dunia rekaman. Hatikus Endang dalam Siapa Menabur, Siapa Menuai. Memang begini terjadi sejak dahulu. Begini.